بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وآله وأصحابه أجمعين، وبعد. Halaman 32 ya. Ya, kita lanjutkan pembahasan kita di Al-Hukm Syar'i. Siapa yang baca ini? Mas Pak Budi terusnya. Persiapan. Biar persiapan. Pak Ayub lah kalau gitu. Ah. Ya, silakan Pak Ayub. Kayak Pak Digali nanti rendah-rendah kali tiga orang. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hukmu syar'i. Ar-Rafa ibnu al-Fath Hazimi. Al-hukmu asyari al-hukma syar'iyya al-hukma syar'iyya bi annahu hitabullah al-mut'alliku bi af'alil mukallafin iktidoa au tahyiran iktidoan iktidoan au tahyiran au wad'an. Baik, nah ini dia. Ya, kita masuk ke judul berikutnya, yaitu al-hukma syar'iyya. Berarti kita membahas tentang fasal hukum syar'i, hukum syar'i. Ya, pertama-tama Syekh menjelaskan kepada kita definisi daripada hukum syar'i. Apa itu hukum syar'i? Ya, ketika dibilang hukum syar'i itu maksudnya apa? Begitu. Ketika dibilang hukum syar'i maka maksudnya apa? Maka di sini Syekh menukil definisinya Ibnu Al-Hajib. Ya, di mana hukum syar'i itu adalah khitabullahi. Ya, hukum syar'i itu adalah khitabullahi. Nah, itu namanya hukum syar'i. Jadi ketika dibilang hukum syar'i maksudnya adalah khitabullahi. Apa khitabullahi itu nanti akan diterangkan juga oleh beliau ya. Al-muta'alliq yang terkait bi af'alil mukallafin. Ya, dengan perbuatan-perbuatan para mukallaf. Iqtida'an berupa tuntutan, au takhiran berupa persilahan, ya kan, au wad'an atau status. Nah, itulah yang dimaksud dengan al-hukmu syar'i. Jadi khitabullah ya, sebagai contohnya apa? Khitabullah yang terkait dengan perbuatan mukallaf berupa tuntutan atau berupa persilahkan gitu ya, persilahan atau berupa status seperti wa aqimus salah, ya aqimus salah. Nah, itu salah satu daripada contoh khitabullah al-mutalliq bi af'alil mukallafin. Nah, itu aqimus salah itu kita namakan dengan hukum syar'i. Ya, jadi misalkan begini, mana hukum syar'inya? Aqimus salah, kan gitu. Nah, itulah hukum syar'inya. Nah, itu yang dimaksud dengan al-hukm syar'i. Misalkan contoh lain, wala taqrabuz zina. Ya, itu kan ada di dalam Al-Qur'an itu kan, wala taqrabuz zina. Maka ini adalah khitabullah yang terkait dengan af'al mukallafin berupa iqtida atau berupa takhir atau berupa wada', kan begitu. Nah, maka wala taqrabuz zina itu dikatakan lafaz tadi wala taqrabuz zina yang ada di dalam Al-Qur'an tadi itu kita namakan dengan al-hukm syar'i. Kalau memang al-hukm syar'i itu adalah khitabullah, kenapa enggak langsung aja khitabullah enggak? Kenapa harus dibilang al-hukm syar'i umpama kan gitu ya? Karena enggak semua khitabullah adalah hukm syar'i. Ya, tidak semua khitabullah adalah al-hukm syar'i gitu. Nah, demikian. Kenapa? Khitabullah yang dinyatakan al-hukm syar'i adalah al-muta'alliqu bi af'alil mukallafin. Jadi al-hukm syar'i adalah khitabullah al-muta'alliqu bi af'alil mukallafin iqtida'an atau takhiran atau wad'an. Nah, itulah yang dinamakan al-hukm syar'i. Jadi enggak semua khitabullah adalah iqtida' tuntutan ya, takhir pilihan atau persilahan gitu ya, takhir pilihan, wad' status. Jadi khitabullah yang terkait dengan perbuatan mukallaf berupa tuntutan, berupa pilihan, berupa status. Nah, yang terkait kemari ini, yang terkait ke permasalahan ini nih, itulah yang dinamakan dengan al-hukm syar'i. Oleh karena itu kita enggak langsung bilang khitabullah. Kenapa harus pakai nama al-hukm syar'i? Karena enggak semua khitabullah kita nyatakan sebagai al-hukm syar'i. Jadi hukum syariat adalah, hukum syar'i itu adalah khitabullah al-muta'alliq. Jadi seperti wala taqrabu zina dan sebagainya. Khitabullah al-muta'alliq bi af'alil mukallafin. Ya, tapi kalau seperti alhamdulillahi rabbil alamin, nah ini khitabullah, ya, tapi tidak terkait dengan af'al mukallaf gitu. Nah, maka alhamdulillahi rabbil alamin itu enggak dinamakan al-hukm syar'i. Khitabullah ya benar khitabullah, tapi ghairu muta'alliq bi af'alil mukallafin. Nah, baik, demikian. Nah, tapi di sini insyaallah mungkin dijelaskan juga oleh penulis ya, apa yang dimaksud dari definisi yang dinukilkan oleh beliau dari Ibnu al-Hajar. Jadi ini adalah, jadi di sini Syekh ataupun Muhammad Hasan itu, Dr. Muhammad Hasan itu menukilkan definisinya Ibnu al-Hajar terkait apa itu yang dimaksud dengan hukum syar'i. Jadi ketika ada ungkapan hukum syar'i, maka arahnya kemari. Ketika ada ungkapan hukum syar'i, maka arahnya ke kemari, yaitu ke khitabullah yang terkait dengan af'al mukallaf berupa iqtida ataupun berupa takhyir ataupun berupa wada'. Sampai di sini paham? Ya, kita lanjutkan, Pak. Wal muradu bi khitabil khitabillah kalamuhun nafsil ajali allazi yadullu 'alaihi al-qur'ana wa sunnata al-Qur'anu ya. Alaihi al-Qur'anu wa sunnatu wal izma'u wa ghayru zalik minal adillati. Baik. Kalau ada yang enggak paham dibilang aja ya permasalahan yang di atas tadi ya, sebelum kita lanjutkan kemari. Paham ya untuk yang di atas. Jadi ya kita fokus ke permasalahan yang kita bahas di sini ya, yaitu tentang al-hukm syar'i. Di mana hukum syar'i itu maksudnya ya mas, artinya gini, karena nanti di belakang-belakang kita akan sering mendengar ungkapan ini, yaitu ungkapan ataupun istilah ini, hukum syar'i maksudnya apa hukum syar'i, ya jangan sampai gak paham nanti kan gitu. Karena semakin ke belakang istilah ini akan semakin sering kita sebutkan gitu. Nah, oleh karena itu kita harus paham al-hukum syar'i itu maksudnya apa ketika kita berbicara, ketika istilah ini keluar kan gitu ya, maksudnya adalah khitabullah al-muta'alliq bi'af'alil mukallafin iqtida'an atau takhyiran atau wad'an. Nah, itu yang maksud dengan hukum syar'i. Kemudian di definisi tadi ada yang penulis merasa untuk diterangkan ya, perlu untuk dijelaskan karena barangkali di antara kita ada yang tidak tahu apa yang dimaksud dengan istilah-istilah yang terdapat di definisi. Kan ya, seperti misalkan khitabullah dan apa itu mukallaf dan sebagainya. Nah, sini dimulai dengan dia menjelaskan maksud daripada khitabullah. Ya, karena tadi kita katakan hukum syar'i itu adalah khitabullah. Apa maksudnya khitabullah itu? Kalamuhun nafsi al-azali. Ya, kalamuhun nafsi al-azali. Ya, sampai di sini saya kurang paham. Ya. Apa maksud ungkapan an-nafsi al-azali? Karena saya pun ingin menyalahkan sesuatu itu tidak harus berada di atas ilmu. Jadi saya tidak ingin begitu mengomentari ungkapan dari an-nafsi. Ya. Dimana sebagaimana yang ma'ruf di tengah-tengah kita, kalimat an-nafsi inilah yang dikomentari oleh ataupun yang dibantah habis-habisan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya, terkait kalimat an-nafsi ya, saya sendiri pun gak begitu paham ya. Jadi kita gak usah terlalu membicarakan soal an-nafsi ini. Intinya memang khitabullah adalah kalamullah ya. Khitabullah adalah kalamullah ya. Adapun an-nafsi ini saya gak begitu ngerti ya, terkait an-nafsi kenapa dia menyandarkan sendiri. Oleh karena itu dari sisi makna saja saya enggak mampu enggak mampu memahami ya. Oleh karena itu dari sisi makna saja saya enggak mampu memahaminya, konon lagi mau mengomentarinya kan gitu ya. Namun intinya sebagaimana yang ma'ruf di tengah-tengah kita, kalimat ini adalah kalimat yang dikritisi oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya, dan dibantah habis-habisan oleh beliau. Dan memang sejauh yang saya ketahui, ya sejauh yang saya ketahui, istilah ini memang hanya muncul dari Asy'ari. Hmm. Ya istilah nafsi itu memang muncul dari Asy'ariyah. Wallahu a'lam. Adapun mereka, maksudnya selain daripada Asy'ari, itu tidak memunculkan kalimat-kalimat an-nafsi. Ya, silakan antum bahas sendiri ya terkait hal ini. Ya, karena ini bukan pembahasan kita, jadi kita tinggalkan saja soal an-nafsi kan ini. Intinya memang khitabullah adalah kalam. Ya, maksudnya kalamullah. Jadi kalau bagi kita yang enggak tahu apa khitabullah itu adalah kalamullah. Ya, khitabullah adalah kalamullah. Ya, kalamullah tentunya kita sudah tahu kan gitu ya, apa itu kalamullah. Jadi khitabullah adalah kalamullah. Alladhi yadullu alaihi al-Qur'an was-sunnah wal-ijma' wa ghairu dhalika min al-adillah. Ya, jadi khitabullah adalah kalamullah alladhi yadullu alaihi al-Qur'an, ya. Dan yang dinyatakan sebagai kalamullah adalah Al-Qur'an was-sunnah. Ya, Al-Qur'an was-sunnah. Wal-ijma', kok ijma' juga kalamullah? Ya, kalau adapun terkait hal ini wa ghairu dhalika min al-adillah dan sebagainya, dan selain daripada al-ijma' wa ghairu dhalika min al-adillah, yang mana dinyatakan sebagai dalil gitulah, intinya berupa dalil, kok ini dibilang kalamullah kan gitu ya. Maka Syekh Labib ya Syekh Dr. Labib ya, beliau menjelaskan bahwasanya wal-ijma' wa ghairu dhalika ya muttabi, mengikuti ya, jadi bukan kalamullah ya, kalamullah tetap ya Al-Qur'an was sunnah kan gitu ya. Ya, khitabullah itu adalah Al-Quran wa Sunnah. Itulah khitabullah. Ya, sunnah sendiri pun sebenarnya bukanlah kalamullah kan gitu ya. Ya, tapi sebagaimana yang kita ketahui, in huwa illa wahyi yuha kan gitu. Nah, tapi bagaimana dengan ijma dan bagaimana dengan ghairu dzalika selain daripada itu? Ya, seperti qiyas dan sebagainya. Ya, pokoknya dalil-dalil yang kita kenal selama inilah. Ya. Ijma, qiyas dan apalagi lah itu, pokoknya selain daripada Al-Quran, Sunnah dan Ijma' wa ghairu dhalika minal adillah, ya, dan dalil-dalil selain dan dalil-dalil lain selain daripada yang disebutkan di sini. Maka semua itu adalah khitabullah. Nah, kalau kita mempertanyakan kok dibilang khitabullah, kok dibilang kalamullah ataupun khitabullah kan gitu, maka itu mengikuti ya. Syekh Labib menjelaskan bahwa maksudnya di situ adalah mengikuti. Demikian. Jadi ya, aslinya sebagaimana yang diterangkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin ketika menerangkan apa itu khitabullah, maka beliau menerangkan Al-Qur'an was sunnah. Ya, dua itu aja. Khitabullah, Al-Qur'an was sunnah. Ya, Syekh apa juga menerangkan demikian. Siapa namanya tuh? Abdullah Al-Fauzan ya. Ketika mensyarah Matan Waraqat, maka dia katakan juga khitabullah adalah Al-Qur'an was sunnah. Ya, sementara di sini Al-Qur'an was sunnah wal ijma', ya, maka kata Syekh Labib, beliau menjelaskannya maksudnya di sini adalah mengikuti. Sama ya. Kitabus syarak sama kitabus sunnah. Ya, ya. Ada istilah juga kitabus syarak. Iya, kitabus syarak, iya. Sama ya. Iya. Khitabullah, kitabus syarak. Ya. Nah, demikian. Al-Qur'an was sunnah. Jadi yang lainnya itu adalah mengikuti ya. Tabi, bukan muttabi ya, tabi. Ya, lebih tepatnya tabi, bukan muttabi, tabi, mengikuti. Tabi, mengikuti. Kalau begitulah yang dijelaskan oleh Dr. Labib. Tapi apakah yang dimaksud oleh Dr. Muhammad Hasan itu sendiri? Ya, wallahu alam. Yang jelas Dr. Labib menjelaskannya demikian, bahwa yang dimaksud di sini adalah ijma' wa ghairu dhalika minal adillah, itu maksudnya adalah tabi' bil Qur'an was sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Jadi singkatnya begitu. Jadi ketika kita bilang tadi definisi daripada hukum syar'i ataupun hukum syar'i itu adalah khitabullah, maksudnya adalah apa? Ya ini tadi, Al-Qur'an was sunnah al-muta'alliq bi af'alil mukallafin. Jadi Al-Quran wa Sunnah dan sebagainya. Namun yang sebagainya tadi itu apa? Selain daripada keduanya itu apa? Mengikuti ya. Al-Ijma', Qiyas dan yang lain-lainnya itu semua mengikuti Al-Quran wa Sunnah. Ya. Bukan secara sendirinya dia adalah khitabullah. Ya. Tapi mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Namun khitab syara' aslinya adalah Al-Quran wa Sunnah. Ya, itulah khitab syara'. Wallahualam, kalau saya sendiri lebih setuju bahwa khitab syara' adalah Al-Quran wa Sunnah dan yang lainnya mengikuti sebagaimana yang dijelaskan oleh Dr. Labib. Ya, adapun kalau di sini memang enggak diterangkan secara. Namun Dr. Labib memahaminya demikian, bahwa maksudnya ini adalah begitu katanya. Kan gini. Ya, silakan untuk mendengarkan. Ya, di situ dikatakan Al-Quran wa Sunnah kan? kitab syar, kitab sunnah. Iya, Alkitab wa sunnah kan gitu. Iya, Al-Qur'an wa sunnah. Ya demikian. Wallahu a'lam. Nah, sampai di sini paham? Jadi itulah yang dimaksud dengan khitab syar, istilah khitabullah yang ada di definisi hukum syara tadi. Afum, ada pertanyaan sampai di sini? Adapun terkait kalimat an-nafsi ini kita tinggalkan. Ya, enggak kita jelaskan karena ini bukan pembahasannya. Intinya memang khitabullah adalah kalamullah. Itu yang paling terpentingnya. Jadi itu jadi catatan aja karena memang kata-kata an-nafsi itu hanya muncul dari Asy'ariyah. Kemudian alladzi yadullu 'alaihi al-Qur'an was sunnah wal ijma', nah mulai dari sini kata Syekh Labib itu tabi. Ya, enggak ada pertanyaan lagi kan? Tapi berarti jelas ya terkait hukum syara dan terkait khitabullah. Baik, lanjutkan Pak Ayub. Wa ammal mukallafu fa huwal balighu al-aqilu alladhi balaghathu da'watu wa ta'hulu lil fitari alladhi balaghathu ad-da'watu ad-da'watu wa ta'hulu lil fitari wa ta'hulu tafa'ulu Ma'tufnya kemana? Ayo mulai. Kalau Pak, kalau gitu fi'il ini. Ya fi'il ya. Iya kan? Maknanya sendiri? Ta'ahala. Kalau ma'tufnya ma'tuf alainya balaghat berarti itu makanya fi'il mudhari kayaknya ini ahala ya yu'ahilu. Jadi waktu akhirul khitab karena kalaupun misalkan ini bukan fi'il mudhari, bingung juga nyari fa'ilnya. Oh, pakai mangkok wawu ya? Enggak juga ya. Kalau fi'il mudhari hamzanya mau pakai mangkok wawu ya? Iya pula ya. Iya benar-benar. Jadi ta'ahala. Kalau gitu berarti fa'ilnya alladhi ya. Ya kan ya alladhi balaghathu ad-da'wa walladhi ta'ahhala lil khitab. Ya berarti begitu ya. Cuma apa arti ta'ahhala ya? Menjauhi itu kan sama dengan menggabung kasus. Berarti enggak bisa bagi-bagi. Menggabungkan gitu ya. Coba kita lihat di mu'jamnya ya. Ta'ahala lil amr di sini ahli. Ahlan. Ta'ahala tasah rasah. Tuan, nombor kualitas. Yang mampu. Ya, yang mampu artinya yang sanggup, yang mampu, yang berkompeten. Itu arti daripada ta'ahala. Yang sanggup, yang mampu, yang berkompeten. Karena ta'ahalali. Ya, ta'ahalali yang sanggup, yang mampu, yang berkompeten. Ya. Di situ ada di mu'jam itu. Ta'ahalali. Ta'ahalali qadiran alaihi katanya di situ. Ada di situ kan? Di menawar ahli. Ahli. Ahli. Ada itu ya. Ahlahu limihnatin ja'alahu mu'ahhalan laha qadiran ala muzawaratiha. Qadiran, yang mampu ya. Ya, baik. Nah, jadi adapun yang dimaksud dengan mukallaf ya, adalah baligh. Ya, orang yang baligh maksudnya, yang baligh ya. Jadi maksud dengan mukallaf itu adalah dia adalah baligh. Al-aqil. Ya. Jadi yang baligh, yang aqil, alladzi balaghathu ad-da'wah, yang nyampe ke dia dakwah, wa ta'ahhala lil khitab, dan mampu terhadap khitab. Khitab tadi adalah ya khitab, al-khitab di sini pakai alif lam ya. Al-khitab berarti khitabus syara' al-muta'alliq bi af'alil mukallafin, ya kan gitu. Kembali lagi. Ya karena kan ada alif lamnya al-khitab. Maksudnya terhadap khitab tersebut. Ya maksud khitab tersebut ya hukum syar'i tadi. Jadi dengan kata lain wa ta'ahhala li hukm syar'i. Nah, jadi mukallaf itu adalah al-baligh al-aqil alladhi balaghathu ad-da'wah wa ta'ahhala lil khitabi. Ya, dan kuasa mampu melakukan ya, kuasa terhadap al-khitab. Ya, al-khitab yakni al-hukm syar'i. Nah, demikian. Itu yang dimaksud dengan mukallaf. Jadi ketika kita bilang al-hukm syar'i itu adalah khitabullah al-muta'alliq bi af'alil mukallaf. Nah, apa siapa itu mukallaf kan gini? Yang terkait dengan perbuatan-perbuatan mukallaf. Nah, mukallaf itu maksudnya adalah al-baligh. Maksudnya adalah al-aqil. Maksudnya adalah alladzi balaghathu ad-da'wah. Yang nyampe ke dia dakwah. Maksudnya adalah ta'ahhala, alladzi ta'ahhala lil khitab. Maksudnya adalah yang mampu menjalankan al-khitab. Nah, demikian. Itulah yang dimaksud dengan mukallaf. Nah, jadi berarti dari sini semakinlah kita paham apa yang dimaksud dengan hukum syar'i. Hukum syar'i adalah khitabullah yang terkait dengan af'al mukallaf, yang terikat dengan perbuatan-perbuatan mukallaf. Dan mukallaf tadi itu adalah alladzi ta'ahhala lil khitab, yang bisa, yang mampu, yang kuasa kan gitu ya. Apa namanya lagi? Jadi bahasa lainnya berkompeten gitu ya. Yang berkompeten kan gitu. Yang berkompeten untuk ataupun terhadap al-khitab. Nah, lanjutkan Pak Ayub. Wa 'ala hadza fala yata'allaqul khitabu bis-sabiyyi. Walal majnuni walas sahi walan na'imi. Iya, walan na'imi. Iya. Dan berdasarkan ini dan berdasarkan penjelasan tadi yaitu al-mukallaf itu adalah al-baligh, al-mukallaf itu adalah al-aqil, al-mukallaf itu adalah alladhi balaghathu ad-da'wa, al-mukallaf itu adalah alladhi ta'ahhala lil khitab. Maka berdasarkan ini fala yata'allaqul khitab bis-sabi. Maka khitab tadi yang kita bicarakan tadi ya, khitab yang kita bicarakan tadi ya tentunya fala yata'allaqul khitab bis-sabi. Maka khitab yang kita bicarakan tadi itu, khitab tersebut tidak terkait, tidak terkena kepada as-sabi, walal majnun, walas sahi, walan na'im. Ya, kenapa? Karena la ta'ahhala lil khitab. Ya. As-sahi la ta'ahhala bil la ta'ahhala lil khitab. An-na'im la ta'ahhala lil khitab, kan gitu. Nah, demikian. Sahi ini lupa apa ya? Iya, orang yang lupa. Ya. Nah, demikian. Mafhum? Baik. Ya tanya aja. Jadi la ta'allaq tidak terkait dengan apa? Dengan anak-anak, tidak terkait dengan orang gila, tidak terkait dengan orang lupa, tidak terkait dengan orang tidur kan. Anak-anaknya pun bukan sebenarnya. Lawan dari mukallaf. Iya, lawan dari mukallaf. Lawan daripada iya, lawan daripada mukallaf. Nah, inilah pokoknya. Lawan daripada mukallaf ya, seperti misalkan as-sabi. Jadi berdasarkan penjelasan ini, berdasarkan penjelasan tadi, pokoknya definisi daripada mukallaf tadilah. Yang namanya mukallaf itu al-baligh, al-aqil, alladhi balaghathu ad-da'wah wa ta'ahhala lil khitabi, alladhi ta'ahhala lil khitab. Yang kuasa terhadap al-khitab. Yang kuasa terhadap al-khitab. Nah, jadi dari definisi ini, maka berdasarkan penjelasan ini, oleh karena itu as-sabi la yata'allaq, tidak terkait. Al-majnun la yata'allaq. As-sahi la yata'allaq, kan gitu. An-na'im la yata'allaq. la yata'allaqu bihi, gitu loh. Ya. Baik, nah demikian. La yata'allaqu bihi. Jadi la yata'allaqu bis-sabi, la yata'allaqu, maksudnya apa? Al-khitab ya. Al-khitab itu tidak terkait dengan as-sabi. Ya, karena kan dikatakan khitabullah al-muta'alliq bi af'alil mukallaf, bukan khitabullah al-muta'alliq bi af'alil as-sabi, kan gitu ya. Bukan al-muta'alliq bi af'alil majnun, bukan al-muta'alliq bi af'alil sahi. Tapi al-muta'alliq bi af'alil mukallaf. Nah, mukallaf, sementara mukallaf tadi adalah al-baligh, al-aqil, alladhi balaghathu ad-da'wah, alladhi ta'ahhala lil-khitab. Nah, berdasarkan penjelasan ini berarti la yata'allaqu al-khitab bis-sabi. Jadi al-khitab itu tidak terkait dengan as-sabi. Al-khitab tidak terkait dengan al-majnun. Al-khitab tidak terkait dengan as-sahi. Al-khitab tidak terkait dengan an-na'im. Ya, kenapa? Karena kita hanya berbicara al-khitab yang terkait dengan mukallaf. Nah, ini namanya hukum syar'i. Jadi ketika dibilang hukum syar'i, berarti maksudnya adalah khitabullah yang terkait dengan perbuatan mukallaf. Bukan yang terkait dengan perbuatan anak kecil, orang gila, sahi, na'im, itu enggak. Itu enggak ada, kan gitu ya. Nah, demikian. Bukan itu yang dimaksud dengan al-hukum syar'i. Ya, hanya terkait kemari. Terkait ke mukallaf. Nah, ada pertanyaan selain itu, Mas Joko? Ada yang belum jelas? Ya, kalau ada yang gimana? Kalau ada di ini kan saja ya. Baik, kita lanjutkan. Ya. Wal muradu bil iqtida'i at-talabu. Iya. Wa huwa talabul fi'li wa talabut tarki fa kullu minhuma yang qasimu. Wa kullun minhuma yang qasimu ila jajimin wa ghairi jajimin. Iya. Nah, adapun tadi kan kita di atas kita katakan bahwasannya hukum syar'i itu adalah khitabullah yang terkait dengan perbuatan mukallaf berupa tuntutan, berupa pilihan dan berupa status. Nah, maka apa yang dimaksud dengan tuntutan, kan gitu ya? Dalam definisi kita tadi, yang dimaksud dengan tuntutan adalah ya tuntutan. Ya, karena tolab juga bahasa Indonesia tuntutan ya. Jadi yang dimaksud dengan iqtida adalah tuntutan. Al muradu bil iqtida adalah tuntutan. Apa yang dimaksud dengan tuntutan itu sendiri? Maksudnya tolab itu sendiri apa? Talabul fi'l wa talabut tarak. Maksudnya dituntutan soal apa, kan gitu ya? Dituntut untuk berbuat dan dituntut untuk meninggalkan. Jadi yang dimaksud dengan al-iqtida adalah al-talab. Talab sendiri maksudnya talabul fi'li sama talabut tarki. Dituntut untuk dituntut untuk mengerjakan dan dituntut untuk meninggalkan. Nah, itulah yang dimaksud dengan al-iqtida. Jadi khitabullah al-muta'alliq bi af'alil mukallafin berupa harus dikerjain, berupa harus ditinggalin, gitu loh. Itulah yang dimaksud dengan iqtida. Seperti contoh tadi, wala taqrabuz zina. Nah, ini apa? Khitabullah, kan? Iya, khitabus syara' al-muta'alliq bi af'alil mukallaf. Kan begitu, kan? Wala taqrabuz zina, janganlah kalian mendekati zina. Berarti kan itu adalah khitabullah yang terkait dengan af'al ataupun perbuatan mukallaf. Berupa apa? Berupa iqtida. Berupa tuntutan. Tuntutan apa? Iya, talabut tarak. Intinya tuntutan itu, iqtida itu ada yang berupa talabul fi'il, ada yang berupa talabut tarak. Dan masih ada lagi kelanjutannya, wa kullun minhuma, ya, wa kullun minhuma yang qasimu ila jazimin wa ghairi jazimin. Dan masing-masing dari keduanya, yaitu talabul fi'il, ada yang berupa jazim dan ada yang berupa ghairu jazim. Talabut tarak juga demikian, ada yang berupa jazim dan ada yang berupa ghairu jazim. Apa itu jazim? Harus. Ghairu jazim enggak harus. Iya. Lazim. Iya. Kan gitu ya. Jazim harus, ghairu jazim enggak harus. Jadi ada yang dia itu jadi talabul fi'il. Ada yang talabul fi'ilnya itu dituntut untuk berbuatnya itu sifatnya harus. Ada yang sifatnya enggak harus. Begitu pula dengan talabut tarak. Ada yang sifatnya harus dan ada yang sifatnya enggak harus. Jadi masing-masingnya ada dua, terbagi lagi kepada dua bahagian. Jadi berarti totalnya berapa? 4. Kan gitu ya. Jadi iqtida totalnya 4. Ya kan begitu kan? Iqtida totalnya berarti 4. Ya soalnya masing-masing dari keduanya terbagi lagi kepada dua bahagian. Mafhum? Iya. Nah, gitulah dia. Jadi tolabal fi'il itu ada dua, terbagi kepada dua kan ya? Tolabal fi'il terbagi kepada dua. Jazim sama ghairu jazim. Tolabat taraf itu juga terbagi kepada dua, jazim sama ghairu jazim. Berarti totalnya 4. Nah, begitu. Harus dibuat sama enggak harus dibuat. Kan gitu ya. Tapi tetap tuntutan. Tapi tidak jazim, ghairu jazim. Apa tadi bahasanya saya jazim? Okay. Harus. Bukan, bukan. Yang punya tegas. Anda tadi. Ah, tegas, kan gitu ya. Ada yang tuntutannya itu tegas dan ada yang tuntutannya tidak tegas gitu. Seakan-akan ya kalau ditinggalin enggak apa-apa kan gitu ya. Tapi tetap dituntut untuk dibuat gitu. Namun tetap dituntut untuk dibuat. Jadi jazim ya, tegas dan tidak tegas. Jadi ada tuntutan tadi, tuntutan untuk dibuat tadi sifatnya tegas, ada yang sifatnya tidak tegas. Tuntutan untuk ditinggalkan tadi sifatnya tegas dan ada yang tidak tegas. Jadi intinya al-iqtida ada 4 ya. Totalnya al-iqtida ada 4. Nah, ini dimaksud dengan al-iqtida ataupun tuntutan. Ya, kalau kita bahas Indonesia kan masalahnya sinonim tuntutan saya enggak nemu. Ya, kalau di sini kan ini kan sebenarnya dia mendefinisikan berdasarkan sinonim aja. Al-iqtida maksudnya adalah at-talab kan gitu. Al-iqtida bimana talab kan gitu ya. Ya cuma kalau saya tuntutan bimana tuntutan ya, kan enggak enak ya. Apa sinonim tuntutan, Mas? Tagihan ya gitu mungkin ya. Ya, jadi iqtida adalah tagihan, tagihan itu apa tuntutan ya kan gitu ya. Ya mungkin demikian lah ya. Permohonan. Harapan. Harapan enggak juga. Ya pokoknya cari aja lah sinonim daripada tuntutan ya. Ya kan gitu. Nah, jadi tuntutan itu apa? Ya kalau kan ya tuntutan itu ya tuntutan. Kan gitu. Perintah. Perintah yang harus yang tidak. Tuntutan itu adalah perintah. Enggak harus. Iya, tuntutan enggak harus perintah. Tuntutan bisa berupa larangan. Kan gitu kan. Tuntutan bisa berupa larangan. Tuntutan enggak harus berupa perintah gitu. Ya seperti misalkan jangan buat, itu kan larangan bukan perintah. Iya kan gitu ya. Itu kan larangan. Tapi tuntutan, tapi dituntut gitu loh. Ya dituntut untuk ditinggalkan gitu. Jangan buat kan. Iqtida itu fi'il yang jazim dan fi'il yang ghairu jazim. Bukan, iqtida itu adalah talab. Talab itu sendiri talabul fi'li wa talabut tarki. Nah, talabul fi'li ya wa talabut tarki masing-masing dari keduanya terbagi kepada jazim wa ghairu jazim. Jadi singkatnya begini, talabul fi'li ya, ada yang jazim, ada yang ghairu jazim. Talabut tarki ada yang jazim, ada yang ghairu jazim. Maka totalnya 4. Atau dengan kata lain ini begini, iqtida'ul fi'l gitu ya. Iqtida'ul fi'l ada yang jazim, ada yang ghairu jazim. Iqtida'ut tarak ada yang jazim, ada yang ghairu jazim. Nah, kira-kira begitu. Sama-sama ada yang jazim dan iya, ada iya, kedua-duanya terbagi lagi kepada dua. Makanya iqtida'ul fi'l. Ya, masing-masing dari keduanya ada yang jazim, ada yang ghairu jazim gitu loh. Betul. Jadi totalnya 4. Enggak ada yang boleh-boleh saja. Enggak ada yang boleh-boleh saja. Ini untuk iqtida. Ini kan untuk iqtida. Ya, ya iqtida memang itulah dia. Ya. Jadi enggak ada ya namanya iqtida dituntut. Iya, kan gitu ya. Jadi itu iqtida. Oh iya. Ya, karena kan ada 3 kan? Yang terkait dengan af'al mukallaf itu ada 3, iqtida, takhyir, sama wada. Ya, jadi ada yang berupa iqtida, ada yang berupa takhyir, ada yang berupa wada. Nah, adapun makna iqtida, maknanya ini tadi yang baru kita jelasin tadi. Nah, sekarang apa itu makna takhyir? Ya, coba kita jelas kita bacakan. Wa amma takhyiru fa huwa taswiyatu baina janibil fi'li wa tarki. Baina? Baina janibi. Itu isim musanna itu. Janibial gitu. Isim musanna. Baina janibial gitu. Iya. Yeah. Ya. Yeah. Baina kok janibial? Janibial, janibial gitu ya. Isim musanna gimana Pak Ayub? Isim mufradnya misalkan isim mufrad dari jadi ini apa? Isim mufradnya apa nih? Janibi. Isim mufradnya? Janibun. Nah, janibun. Isim musannanya gimana? Janibaini. Ah, berarti baina? Baina, baina. Ya, baina janibain. Janibainil fi'li. Nunnya enggak ada lagi, nunnya enggak ada lagi. Hapus nun. Jadi janiba gil. Baina janibail fi'li. Iya. What? Wat tarki. Iya. Wahyal ibahati. Iya, baik. Ibahati. Ah, ya wahyal ibahati. Nah, ini dimaksud dengan at-takhir. Jadi tadi kita katakan bahwa hukum syar'i itu adalah khitabullah yang terkait dengan perbuatan mukallaf berupa iqtida, berupa takhir. Nah, apa itu takhir? Ini dia. Fahuwa taswiyatu baina janibayil fi'li wa tarak. Yaitu sederajatnya posisi antara tuntutan dibuat, antara perbuatan dan antara ditinggalkan, antara dibuat dan antara ditinggalkan. Wahyal ibaha, yaitu apa? Boleh-boleh aja, silahkan. Ya, wahyal ibaha, boleh-boleh aja. Nah, ini yang maksud dengan at-takhir. Jadi ini juga bahagian daripada af'alul mukallaf, bahagian daripada perbuatan mukallaf. Ya, ini persilahan kan, ya, silahkan. Silahkan, silahkan gitu lah. Silahkan, silahkan saja. Nah, ini bahagian dari perbuatan mukallaf. Suka hati kau kan gitu ya. Mau kau makan ayam itu, mau gak kau makan kan gitu. Nah, jadi ya ini perbuatan mukallaf. Ya, terkait dengan perbuatan mukallaf juga. Tapi sifatnya berupa takhir. Ya, berupa apa? Berupa takhir. Dimana taswiyatu baina janibayil fi'li wat tarak. Sama aja statusnya gitu ya. Taswiyah, sederajat antara fi'il dan antara tarak, antara dibuat dengan antara ditinggalin gitu. Sama aja statusnya. Ya, beda dengan iqtida. Iqtida memang ada tuntutan. Walau tuntutan tadi ada yang sifatnya jazim, ya ada yang sifatnya ghairu jazim. Ada yang sifatnya tegas dan ada yang sifatnya tidak tegas. Demikian. Ya, sampai di sini jelas? Nah, ini dimaksud dengan at-takhir. Nah, ada pertanyaan Pak Ayub? Jelas ya? Baik. Jelas Mas Joko? Wahyal ibahatu, dan itu adalah boleh-boleh. Ya, maksudnya at-takhir itu adalah al-ibahatu. Iya. Wahyal ibahatu. Ya, persilahan gitu ya. Bukan mubah ya. Beda dengan mubah. Nanti mubah itu di fikih ya. Sama seperti yang dijelaskan si Iqbal kemarin. Ya, mubah itu di fikih. Ibaha beda dengan mubah. Boleh-boleh aja gitu ya. Artinya persilahan gitu. Ibaha mempersilahkan gitu loh. Ya, mempersilahkan. Sementara kalau tadi iqtida menuntut. Iqtida menuntut. Nah, kalau ini mempersilahkan. Jadi beda ya. Nah, itu dimaksud dengan at-takhir. Jadi mempersilahkan. Wahyal ibaha. Maksud daripada apa? Maksud daripada at-takhir adalah al-ibaha, mempersilahkan. Ya, mempersilahkan untuk dibuat dan mempersilahkan untuk ditinggalkan. Suka kau silakan makan ayam itu, enggak suka ya silakan kan gitu ya. Silakan tinggalkan, jangan makan kan, yang enggak usah makan kan. Begini jelas hukum syar'i itu begini-begini ya. Hah? Sudah jelas ya hukum syar'i itu begini-begini. Nah, itu dia. Iya. Jadi saat nanti kita berbicara tentang hukum syar'i, maksudnya saat kita mengutarakan ungkapan istilah ini, kita udah tahu. Udah tergambar, betul ya. Betul. Ya, sudah tergambar ya. Sudah tertasawur gitu ya. Sudah tergambar, sudah terimet dia. Ya, inilah dia. Jadi ini maksud dengan hukum syar'i. Ketika kita bilang hukum syar'i, maksudnya khitabullah. Khitabullah yang bagaimana? Yang muta'alliq bi af'alil mukallaf. Berupa apa af'al mukallafnya? Berupa iqtida, berupa takhir, berupa wada. Nah, itu namanya hukum syar'i. Nah, begitu. Oh, ini hukumnya sunnah. Hukum syar'i atau bukan? Syar'i. Bukan. Bilik apa? Bukankah tadi sudah jelas tabi. Ya? Hukum syar'i khitabullah. Ini tadi. Hukum syar'i khitabullah. Bukan sunnah ya. Wajib sunnah itu bukan hukum syar'i. Yang dimaksud, jadi ketika kita berbicara tentang hukum syar'i, khitabullah. Misalkan ada ungkapan wala taqrabuz zina, ini hukum syar'i. Kenapa kita bilang wala taqrabuz zina hukum syar'i? Karena itu adalah khitabullah al-muta'alliq bi af'alil mukallafin iqtida'an atau takhiran atau wad'an. Namun kalau di situ ya iqtida'an ya. Kalau di situ wala taqrabuz zina iqtida'an. Iqtida'an apa? Talabut tarak jaziman. Nah itu yang namanya apa namanya tuh ya jaziman ya, dan tolabut taraknya kan ada dua, tolabut tarak jazim atau tolabut tarak ghairu jazim, yang jazim. Untuk wala taqrabuz zina. Jadi wala taqrabuz zina. Ini firman Allah kan? Ya, hafal kita soal ini kan. Wala taqrabuz zina. Ini kan firman Allah. Nah, karena ini adalah khitabullah, maka ini kita katakan hukum syar'i. Kenapa kita bilang wala taqrabuz zina hukum syar'i? Karena itu adalah khitabullah yang terkait dengan perbuatan mukallaf berupa tuntutan atau berupa pilihan atau berupa status. Nah, adapun untuk wala taqrabuz zina ini berupa tuntutan. Tuntutan apa? Tuntutan meninggalkan. Dari segi apa? Jazim atau ghairu jazim? Jazim. Nah, begitu. Nah, demikian. Nah, hasilnya para fuqaha pun memutuskan bahwa hukumnya haram. Nah, ini baru kalau ini baru fikih gitu ya, kalau yang itu fikih. Nah, adapun yang kita bicarakan di sini adalah al-hukmu syar'i. Jadi ketika kita kalau kita berbicara tentang usul, ya kalau kita berbicara tentang usul, maka hukmu syar'i itu maksudnya adalah khitabullah. Kalau kita berbicara tentang usul. Jadi pokoknya ada kalimat-kalimat hukmu syar'i ya di halaman-halaman berikutnya ini, maka maksudnya adalah khitabullah. Bukan yang wajib, bukan haram, bukan makruh itu ya, itu bukan hukmu syar'i. Menurut pembicaraan usul ya, menurut pembicaraan usul dalam batinnya. Hah? Kalau itu namanya hukum gitu. Itu namanya hukum juga, tapi hukum dalam definisi fikih, bukan hukum dalam definisi usul. Ya itu namanya hukum juga dibilang. Sama kayak misalkan begini. Sama seperti misalkan ada ungkapan atau haraf lah ya. Sebagai contohnya haraf. Ya kalau dalam pelajaran bahasa Arab kita kan ya. Di mana haraf itu bisa jadi maksudnya adalah alif, ba, ta, sa, jim. Nah itu yang namanya haraf. Tapi bisa jadi maksud haraf itu adalah kalimat. Kan gitu kan. Jadi namanya sama. Jadi alif, ba, ta, sa, jim itu dibilang haraf juga. Dari, jika, apabila itu dibilang haraf juga. Kan gitu. Loh, yang mana yang benar? Yang haraf yang A, B, C, D atau yang jika, apabila, dari, kan gitu, ke. Nah yang mana yang haraf? Nah ya dua-duanya haraf, cuma definisinya beda gitu loh. Iya, jadi dua-duanya haraf gitu. Nah, paham kan? Dua-duanya haraf, jadi wajib, haram, sunnah, ya itu kita bilang hukum juga kan gitu. Tapi hukum beda dengan yang kita maksudkan di sini. Adapun wala taqrabuz zina, nah ini hukum juga namanya. Ya, wala taqrabuz zina ini hukum juga gitu loh. Ya. Jadi wajib, haram dan sebagainya ini hukum juga namanya. Jadi hukumnya beda. Yang satu dari sebenarnya tipis aja bedanya. Iya. Satu dari sisi usul, yang satu dari sisi fikih. Ah gitu loh. Itu maksudnya. Iya. Jadi ini kan ada di kata bukan hukum hal gitu. Hukum, namanya hukum juga, sama, tapi bukan hukum yang kita bahas di sini ya. Jadi kalau kita bercerita tentang hukum syar'i itu arahnya kemari. Jadi kalau misalkan nanti di tulisan-tulisan berikutnya ada kalimat-kalimat hukum syar'i, maka mengarahnya kemari. Jangan untuk mengarahkan ke wajib, sunnah, bukan yang itu ya, tapi arahnya kemari. Arahnya adalah arahnya ke khitabullah. Enggak, bukan tiga itu. Khitabullah yang terkait dengan perbuatan mukallaf yang berupa tiga itu gitu loh. Jadi bukan tiga itu. Bukan cuma khitabullah. Jadi misalkan alhamdulillahi rabbil alamin itu bukan hukum syar'i. Oh, tapi khitabullah, iya, tapi khitabullah yang terkait dengan perbuatan mukallaf. Itu yang dinamakan dengan hukum syar'i. Itu pun berupa iqtida, takhir, wada. Jadi pokoknya ini semua ini. Ya, inilah yang namanya hukum syar'i. Khitabullah al-muta'alliqu bi af'alil mukallaf iqtida'an aw takhiran aw wada'an. Inilah yang namanya khitab al-hukum syar'i. Izin, Ustaz. Nah. Ya, silakan. Seperti contoh kalimat. Kalimat ditinjau dari segi jenis dua. Ya, betul. Ya, mujakkar muannas. Ya. Ada kalimat ditinjau dari segi bilangan. Ya. Mufrad, musanna, jamak. Ya, sama-sama kalimat. Betul, sama-sama cuman kalimat. Cuma beda dari segi jenis ya. Dari segi bilangan. Ya, betul. Jadi hukum yang dimaksud ini dari sisi usul fikih. Nah. Akhirnya gitu saja. Ya, nah, ya gitulah dia. Usul ini dari sisi usul. Iya, betul. Gitu. Sementara kalau menurut fuqaha hukum itu seperti wajib, seperti yang kita kenal selama inilah. Ya, karena kan cenderungnya apa namanya masyarakat umum itu mempelajari fikih, tidak mempelajari usul. Oleh karena itu kita lebih kenal kalau namanya hukum berarti ngarahnya kepada wajib lah, sunnah lah, itulah namanya hukum. Sementara kalau hukum menurut usul, maksudnya hukum itu adalah Al-Qur'an. Al-Qur'an yang terkait dengan af'alul mukallaf kan gitu ya. Yang terkait dengan af'alul mukallaf berupa iqtida, berupa takhir, berupa wada gitu loh. Nah itulah namanya al-hukum syar'i, mafhum ya? Jelas ya. Jadi maksudnya jangan di jadi ketika misalkan nanti di halaman-halaman berikutnya kita menemui kalimat al-hukmu syar'i, ya muncul kalimat itu, maksudnya adalah khitabullah. Salah paham gitu ini kacau. Jangan salah paham. Jadi akan bingung nanti kan gitu. Jadi sini Ustaz. Di warakat sini. Jadi kan ketika dia menjelaskan al-hukmu istilahan ma dalla alaihi khitabu syara' al-muta'alliq bil af'al al-mukallifin min talabin aw takhirin aw wada'in. Baru dia ngasih contoh, wa mithalu qawlihi ta'ala wa aqimus shalah. وهذا خطاب من الشرع دل على وجوب إقامة الصلاة وهذا الوجوب هو الحكم. Jadi hukum di sini maksudnya hukum fikih gitu. Jadi dia maksudnya وهذا الوجوب هو الحكم. Enggak benar. Kalau wujub benar, tapi kalau wajib bukan. Iya. Kalau wujub benar. Makanya kan tadi saya bilang mubah dengan ibahah beda. Jadi wujub di sini nah itu namanya hukum syar'i ya, al-wujub fi khitabi syara' tadi ya kan gitu ya, al-wujub fi khitabi syar'i tadi adalah usul hukum syar'i gitu loh. Jadi al-wujub at-tahrim itu hukum syar'i, iya itu hukum syar'i. Tapi kalau wajib haram berarti dibaca saya tadi al-hukum di sini ini hukum khitabi syar'i, iya khitab ditinjau dari bukan. Ya, al-hukmu syar'i khitabul apa? Khitabus syar'i al-muta'alliq bi af'alil mukallaf. Al-muta'alliq bi af'alil mukallaf. Nah, cuma bahasanya beda. Kalau di situ kan dia katakan madalla ala. Nah, inilah yang disalahkan oleh si Iqbal kemarin. Ya, kalau saya pun untuk menyalahkannya agak sulit. Ya, untuk menyalahkan bahwa definisi itu agak sulit, tapi memang definisi ini jauh lebih mudah untuk difahami. Intinya apa? Hukum syar'i adalah khitabullah, bukan hasilnya. Sebagaimana dinyatakan di buku yang pernah saya bilang itu buku yang mudah untuk saya pahami, yaitu Taisirul Usul. Nah, di situ juga dikatakan dia membedakan antara istilah fikih dengan istilah usul. Kalau istilah usul, hukum syar'i adalah khitabullahnya yang terkait dengan af'al mukallafnya ya. Ada al-khitabnya. Nah, al-khitabnya itulah yang hukum syar'i. Sementara kalau hasilnya itu hukum syar'i menurut fikih. Hasilnya apa namanya ketetapan yang muncul dari khitab, nah itu namanya fikih. Jadi misalkan wala taqrabuz zina, apa hasilnya? Hasil yang bisa didapatkan haramun. Nah, maka haramun ini adalah fikih. Hukum hukum tapi menurut fikih. Nah, ini haram hukum. Nah, itu haramnya itu hasil dari wala taqrabuz zina kan. Nah, ini haram ini fikih. Sementara wala taqrabuz zina ini usul. Kan gitu. Wala taqrabuz zina ini usul haram fikih. Jadi mesti kita pisahkan asal usul fikih dan fikih. Sebenarnya iya, mau enggak mau walau tipis sekali sebenarnya. Kita bicara usul sekarang. Nah, iya kita kan jadi supaya nanti ketika kita bilang ada kalimat-kalimat al-hukmu syar'i di halaman-halaman berikutnya, maksudnya adalah Al-Qur'annya. Iya, kitabus syara'nya yang terkait dengan af'al mukallaf, walau memang khitabus syara' yang terkait dengan af'al mukallaf ini terkait dengan irtiba, terkait dengan takhir, terkait dengan wada, seperti halnya di fikih gitu loh. Seperti halnya di fikih. Insyaallah paham. Bedanya tipis sekali sebenarnya. Sama yang jelasin ini. Kalau di sini kan hukum adalah apa-apa. Nah, ya itu seperti yang kata si iya hukum adalah apa-apa irtiba, ada kata-kata irtibanya itu. Enggak, di sini menunjukkan hukum adalah apa-apa yang menunjukkan atas apa-apa tersebut kitab syarat. Enggak lah, coba bacakan. Madalla alaihi. Nah, madalla alaihi kitab, apa yang ditunjukkan, apa yang dihasilkan oleh kitabus syarat. Sementara al-hukmu syar'i itu adalah kitabus syaratnya itu sendiri. Bukan madalla alaihi gitu loh. Nah, jadi hampir rata-rata fuqaha itu memang mendefinisikan hukum dengan seperti yang tadi, sampai-sampai mereka pun membawa definisi ini ke dalam tulisan mereka terkait ilmu usul. Nah, ini yang saya di sini sampai bingung, tapi untuk menyalahkannya pun enggak berani. Gitu loh. Cuma memang sebagian ulama sudah mulai ada yang mengkritisi terkait definisi demikian. Ya, definisi madalla ataupun maqtadahu khitabus syara' kan gitu ya, atau semisalnya lah. kan begitu. Jadi madalla madalla alai apa madalla alaihi khitabus syara', kan gitu ya? Madalla alaihi khitabus syara'. Nah, jadi kan berarti madalla alaihi alaihi kembali ke ma. Berarti ma ini kan hasil dari khitabus syara'. Sementara hukmus syar'i menurut usul adalah si khitabus syara'nya itu sendiri. Khitabus syara'nya itulah yang dibilang usul disebut dengan hukum apa hukum syar'i. Wala taqrabuz zina, itulah dia hukum syar'i. Bukan hasil dari wala taqrabuz zina, hasil dari wala taqrabuz zina apa? Haramun. Nah, haramun ini pembicaraan fikih. Nah, jadi kalau dibilang hukum syar'i di dalam pembicaraan usul maksudnya adalah ayatnya sendiri. Ayat. Iya, ayat itu sendiri gitu. Nah, iya, ayat itu sendiri. Jadi ketika iya itulah haram. Dia. Sementara kalau misalkan haram atau sebagainya itu pembicaraan di fiqh. Wujubnya tadi. Nah, wujub itu beda dengan wajib. Wujub itu artinya kewajiban. Kalau wajib yang wajib. Yang wajib. Ya, jadi kewajiban itu pembicaraan usul. Ya, pembicaraan usul. Sementara wajib pembicaraan fiqh. Gitu. Tahrim pembicaraan usul. Haram pembicaraan fiqh. Ibahah pembicaraan usul, mubah pembicaraan fiqih, karohah pembicaraan usul, makruh pembicaraan fiqih. Ribet ya? Memahamkan ini ya? Bingung ya? Itulah dia. Nah, nadab pembicaraan usul, mandub pembicaraan fiqih. Oh, beda ya? Iya. Beda pula. Beda. Iya betul, beda tipis sekali memang, tipis sekali bedanya. Cuman harus dibedakan. Cuma harus dibedakan. Intinya begini, hasil nadab itu kan perbuatannya, mandub hasilnya, ibahah itu perbuatannya, mubah hasilnya, kan gitu ya? Isim fa'il. Iya itu ibahah abstraknya, mubah hasilnya, sudah ada hasilnya. Sementara ibahah itu kerangkanya, ya kerangkanya, ibahah kerangkanya, mubah hasilnya. Wujub kerangkanya, wajib hasilnya. Paham itu ya? Wujub wujub itu kerangkanya, wajib hasilnya. Paham gak kira-kira? Makanya wujub usul, mubah fikih. Wajib fikih. Nadab nadab usul, mandub fikih. Ya, kenapa? Nadab kerangka, mandub hasil gitu loh. Mustahab apanya? Istihab. Istihab. Iya. Istihab. Iya. Istihab. Kan mustahab itu kan nadab sama istihab. Iya, muradif, betul. Iya. Ada nadab, ada istishab, ya istishab, kemudian istishab. Satu lagi ada? Satu lagi apa itu? Apa mustahab sama istihab? Ya, selain mustahab, mandub. Nadab, kemudian istihab ya, istihab lah kok, mustahab, istihbab ya, istihbab kok, istihab, benar, istihbab, kemudian, hah? Itu bicara fikih, ya? Iya, itu bicara fikih kalau itu, coba kalau di sini sama nggak ya? Fikih ya, itulah dia. Memang makanya tadi saya katakan. Jadi para fuqaha pun ketika mereka menulis tulisan, ketika mereka menulis risalah usul fikih, mereka pun membawa pengertian mereka ke dalam tulisan mereka. Itulah yang saya jadinya bingung. Tapi yang jelas, adapun kalau di buku saya itu Taisirul Usul, ya di situ juga diterangkan bahwa sebenarnya ya beda antara fuqaha dengan usuliyun. Apakah mungkin ya, saya sampai di sini sampai menerka-nerka, apakah para fuqaha tidak setuju dengan usuliyun, wallahu alam, sehingga mereka pun ketika menulis tulisan terkait risalah usul, terkait risalah usul fikih, mereka pun membawa definisi mereka ke dalam tulisan mereka. Di mana mereka mungkin enggak setuju terhadap definisi usul. Ya, usuliyun terhadap definisi orang-orang usul. Jadi orang-orang fuqaha, orang-orang apa namanya, orang-orang fikih enggak setuju terhadap definisi orang-orang usul, sehingga pun ketika mereka menulis kitab usul fikih, risalah usul fikih, mereka pun membawa pengertian mereka ke dalam tulisan mereka. Namun kalau di buku saya itu di Taisir Usul itu memang di situ ada pengakuan ya, ada apa namanya, ada pernyataan bahwa beda definisinya para fuqaha dengan definisinya para usuliyun. Intinya begitulah. Ya wallahu alam, terkait hal ini coba silakan antum dalami. Namun yang jelas, karena yang kita pelajari pun buku kita ini, ya oleh karena itu kita pahami aja sesuai yang tertarik di dalam buku. Ya, yang maksud dengan al-hukm syar'i adalah khitab syar'i itu sendiri, bukan hasil daripada khitab syar'i. Iya, nanti insya Allah dijelaskan mungkin oleh penulis ya. Intinya al-hukm syar'i adalah khitab syar'i. Ya, al-hukm syar'i adalah khitab syar' al-muta'alliq bi af'alil mukallaf, bukan hasilnya ya, bukan hasilnya. Jadi wala taqrabu zina itu yang kita bilang al-hukm syar'i. Itu yang kita namakan al-hukm syar'i. Adapun az-zina haramun itu enggak kita bilang hukm syar'i. Ya, hukum juga namanya tapi dalam istilah fikih, bukan dalam istilah pelajaran kita. Kalau dalam istilah pelajaran kita ya ayatnya itu yang hukm syar'i. Ayatnya tadi wala taqrabu zina ya. Ayatnya itulah yang hukum syar'i. Mafhum sampai di sini ya. Intinya sesuai definisi al-hukm syar'i khitabullah al-muta'alliq bi af'alil mukallafin iqtida'an atau takhyiran atau wad'an. Nah, oleh karena itu iqtida' tadi kita jelaskan adalah talabul fi'il wa talabut tarak wa kullu minhumma yanqasimu ila jazimin wa ghairi jazimin, sementara at-takhyir maksudnya adalah at-taswiyah baina janibayil fi'il wa tarak. Kesetaraan, kesejajaran, sama aja ya, sama aja antara antara dibuat dengan ditinggalkan ya, antara kita buat dengan ditinggalkan. Wahya libaha berarti artinya adalah ibaha ya, pilihan, silakan pilih. Wa amal wada, silakan baca Pak Ayub. Wa amal wada'u fal muradu bihi ma wada'u syari'u min sababin. Syari'u, syari'u ayat tadi. Ma wada'u syari'u. Syari'u. Ma wada'ahu syari'u. Ma wada'ahu syari'u min sababin. Au syartin au mani'in au ghairi zalik mimma sayati tafsiru. Iya. Nah, adapun wada' status ya. Dan adapun status maksudnya adalah fal muradu bihi maksudnya adalah wa ammal wada, dan adapun status maka maksudnya adalah sesuatu yang ditetapkan oleh syariat. Ya, sesuatu yang ditetapkan oleh syari berupa sebab ya, berupa syarat, berupa penghalang, berupa ataupun sebagainya au ghairu dzalika mimma sayati tafsiluhu. Ya, maksudnya perinciannya nanti akan diterangkan pada pembahasan berikutnya. Jadi itulah yang dimaksud dengan status. Jadi status itu apa-apa yang ditetapkan oleh syariat. Ya, apa-apa yang dinyatakan oleh syariat. Ya, oleh syari. Syari ya, syari yang mensyariatkan ya. Syari yang mensyariatkan. Jadi ma wada'ahu syari, sesuatu yang dibuat oleh yang mensyariatkan. Ya, sesuatu yang dibuat oleh yang mensyariatkan. Apa buatannya ya kan, ini berupa sebab, entah berupa syarat, entah berupa penghalang. Nah, itu juga itu bagian daripada al-hukm syar'i, yaitu khitabullah al-muta'alliq bi af'alil mukallafin, yaitu yang dimaksud dengan status al-wada. Atau selainnya ya, berarti masih ada lagi yang lainnya ya, yang mana perinciannya nanti akan kita sebutkan ya. Akan datang ya, perinciannya akan datang. Apa saja dari daripada wada itu status. Jadi perbuatan mukallaf itu ada yang berupa tuntutan. Perbuatan mukallaf itu ada yang berupa pilihan. Maksudnya silahkan saja. Nah, perbuatan mukallaf itu ada yang dia itu bersifat status. Ya, ada yang berupa status. Jadi begitu ya, perbuatan mukallaf itu ada yang berupa status. Nah, status ini maksudnya apa? Status itu maksudnya adalah sesuatu yang ditetapkan oleh syari, oleh yang mensyariatkan. Ya, sesuatu yang ditetapkan oleh yang mensyariatkan. Sesuatu yang dibikin oleh yang mensyariatkan. Ma wada'ahu syari min sabab, berupa syarat, berupa penghalang, dan sebagainya. Yang nanti perinciannya akan kita terangkan. Baik, lanjutkan. Wabina'an ala hadza faqat ismul usul Qasama ya. Qasama al-usuliyuna. Qasama bukan qasama. Qasama nanti sumpah tahu. Iya, qasama. Qasama al-usuliyuna. Al-hukm syar'i. Al-hukm syar'iyya. Al-hukm syar'iyya. Hukma. Hukm syar'iyya ila qismaini. Awaluhuma hukmu syar'iyyi. Hukmun syar'iyyi. Hukmun syar'iyyun taklifi. Iya. Wasanihuma iya. Hukmu syar'iyun wad'iyun. Iya. Baik, wa binan ala hadha faqad qassama al-usuliyyun al-hukm asy-syar'i ila qismain. Jadi berdasarkan ini maka para usul ya, para usuliyun itu membagi hukum syariat kepada dua bahagian ya, berdasarkan penjelasan-penjelasan yang di atas tadi. Awwaluhuma yang pertama hukmun syar'iyyun taklifiyyun, dan yang kedua hukmun syar'iyyun wad'iyyun. Ada hukum syar'i taklifi, ada hukum syar'i wad'i. Nah begitu. Jadi nanti akan kita bahas lebih terperinci apa yang dimaksud dengan al-hukmu syar'i at-taklifi. Berdasarkan penjelasan tadi ya, yaitu berdasarkan penjelasan apa? Iqtida'an atau takhiran atau wad'an. Jadi perbuatan mukallaf itu ada yang berupa tuntutan, ada yang berupa pilihan, ada yang berupa status. Nah, jadi berdasarkan ini maka mereka para usul itu membagi hukum syar'i kepada dua bagian. Ada hukum syar'i taklifi, ada hukum syar'i wad'i. Nah, jadi di sini ada ungkapan hukum syar'iyyun. Maksudnya adalah apa? Maksudnya adalah apa? Khitabus syar'i. Ya, khitabus syar'i. Khitabus syar'i taklifi, khitabus syar'i wad'i. Ya, khitabus syar'i taklifiyun, khitabus syar'i wad'iyun. Ya, begitulah maksudnya. Ya, karena kan hukum syar'i adalah khitabullah al-muta'alliq bi af'alil mukallafin. Nah, maka kemudian lebih lanjut para usuliyun itu membagi al-hukm syar'i kepada dua bahagian. Ada hukm syar'iyun taklifiyun, ada hukm syar'iyun wad'iyun. Ya, apa yang dimaksud dengan hukm syar'i taklifi dan apa yang dimaksud dengan hukm syar'i wad'i itu akan dijelaskan. Nah begitu. Ada pertanyaan sampai di sini? Intinya hukum syar'i itu adalah khitabullah al-muta'alliq bi af'alil mukallafin iqtida'an atau takhiran atau wad'an. Jadi hukum syar'i itu adalah khitab syar'i yang terkait dengan perbuatan mukallaf berupa tuntutan, berupa pilihan, berupa status. Nah, berdasarkan ini ya, ataupun terbangun atas ini ya, wabina'an ala hadha, terbangun atas ini, maka para usuliyun itu membagi hukum syar'i kepada dua bahagian. Hukum syar'i taklifi, hukum syar'i wad'i. Nah, di sini ada kata-kata hukmun syar'iyun, berarti maksudnya adalah khitabus syar'i al-muta'alliq bi af'alil mukallafin. Jelas ya. Jadi khitabus syar'i al-muta'alliq bi af'alil mukallafin yang sifatnya taklifi, khitabus syar'i al-muta'alliq bi af'alil mukallafin yang sifatnya wad'i. Apa itu taklifi, apa itu wad'i, nanti dijelaskan lagi. Ya, maksudnya apa? Khitabus syar'i taklifi itu apa? Khitabus syar'i wad'i itu apa? Ya, tapi untuk selanjutnya kita enggak menamakan lagi dengan khitabus syar'i ya. Kita namakan dengan al-hukmus syar'i. Karena kan kita sudah dibuatkan istilah untuk itu. Karena kan kalau kita ngomongnya gini kan panjang sekali, khitabullah al-muta'alliq bi af'alil mukallafin kan panjang sekali. Jadi mereka istilahkan dengan apa? Al-hukmus syar'i. Ya, sama kalau misalkan seperti kita bilang apa? Isim itu adalah kalimat yang menunjukkan makna pada dirinya dan tidak terikat dengan waktu. Wah, kan panjang sekali. Jadi dibuatkan istilahnya isim gitu loh. Yang terpenting apa? Kita paham isim itu esensinya apa. Nah, begitu. Yang terpenting kita paham hukum syar'i itu esensinya apa. Jadi untuk selanjutnya kita cukup dengan menamakan hukum syar'i. Nah, hukum syar'i ini ya tadi berarti ayat-ayat ya, ayat-ayat ataupun sunnah kan gitu. Hukum syar'i ini ada yang sifatnya taklifi, ada yang sifatnya wad'i. Nah, apa itu hukum syar'i taklifi dan apa itu hukum syar'i wad'i? Nanti akan dijelaskan lagi lebih lanjut. Ya, tapi kayaknya pertemuan kita sampai di sini dulu pada hari ini ya. Karena kalaupun dilanjutkan ini panjang juga. Panjang ya. Demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.